katakan tak keberatan. Hampir-hampir tak percaya kalau ini nyata. Kalau ini nyata, dia mau menerima tawaran cintaku. Dia mau menerima tawaran cintaku. Kalau ini nyata, dia mau.